واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita Durrul Bahiyyah Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke babul iddah dan masail yang berkaitan tentang al iddah dan macam-macam iddah. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih babu al iddah. Al iddah lughatan wa ism masdar. Ta'rif al iddah secara bahasa huwa ism masdar min adda ya'uddu adda. Isim masdar dari adda ya'uddu adda. Wa ya ma'khudha min al adad bilangan. Bilangan yang mencangkup dari al-haid dan juga bulan. Wa al-iddah wa hiya al-muddah allati tajlizu fiha al-mar'ah, yaitu waktu yang di mana wanita tajlisu fiha, menahan diri. Menunggu. Menahan diri atau menunggu. Dari bilangan tadi. Imma bilangan ashur hayab atau bilangan ashur bulan. Ya al-muddah allati tajlisu fiha al-mar'ah bi talaqiha, dengan ditalak oleh suaminya, wa mauti zaujiha, dan meninggal suaminya. Nah. Al-iddah dikatakan oleh para ulama yaitu wajib bagi wanita yang berpisah dengan suaminya. Hukum iddah adalah wajib bagi wanita yang berpisah dengan suaminya. Baik perpisahan di sini lewat talak atau khulu sebagaimana yang telah kita lewati, atau fasakh, atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, sebagaimana dalil Al-Quran wa sunnah wa kadzalika ijma para ulama. Nah, qala Allah subhanahu wa ta'ala والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Allah Subhanahu wa taala berfirman والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات dan wanita-wanita yang ditalak, يتربصن menahan diri atau menunggu, بأنفسهن ثلاثة قروء, diri-diri mereka salah satu quru. Al-quru artinya al-hayd, tiga kali al-hayd. Di sana khilaf di antara para ulama Tapi yang rajih ma'ala dalil khulu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'iyas shalah ayyama aqra'iki. Tinggalkan salat di hari-hari aqra'iki. Perlama menyebutkan bahwa makna khuru di sini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khuru yaitu al-haid. Wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat khuru. Perempuan-perempuan yang ditalak, dia menunggu, menahan diri thalathat khuru dengan tiga kali haid. Wa fi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis al-kisah Subay'ah Islamiyah yang nifas setelah meninggal suaminya. Kemudian izin kepada Nabi untuk menikah dan Nabi mengizinkannya, dan juga masih banyak hadis-hadis yang lain tentang wajibnya al-iddah, tentang wajibnya al-iddah. Nah, dan hikmah dikatakan oleh para ulama, hikmah dari disyariatkannya iddah dikatakan pula oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala bahwa iddah adalah merupakan pagar yang melindungi adanya pernikahan yang sebelumnya. Iddah adalah merupakan pagar yang melindungi adanya pernikahan yang sebelumnya, sehingga rahim itu betul-betul kosong, tidak dalam keadaan hamil. Karena apabila dalam keadaan hamil, di sana akan terdapatnya ikhtilat al-ansab. Ikhtilat al-ansab yaitu bercampurnya nasab satu dengan yang lain. Nah, dan juga hikmah dari iddah di sini akan memberikan fursah, kesempatan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya ketika dia menyesal. Nah, rujuk. Talak, kemudian ditunggu sampai tiga kali haid, sehingga dalam waktu tiga kali haid tadi, si suami diberikan kesempatan. Ayo, masih dalam masa iddah, kamu mau kembali? Tidak. Ternyata suaminya kembali, maka ini merupakan fursah, kesempatan. Ini hikmah disyariatkannya al-iddah. Dan para ulama menyebutkan ada tipe-tipe wanita yang terkena masa al-iddah. Hal ini juga disebutkan oleh Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang diantaranya wanita yang hamil itu terkena masa iddah. Iddahnya ada nanti, yakni ketika telah terlahir bayinya. Wanita yang ditinggal mati suaminya, janda dan tidak hamil, kemudian wanita yang dewasa yang masih haid, yang tidak hamil dan berpisah dengan suaminya yang masih hidup. Kemudian tipe wanita yang terkena masa iddah, wanita yang tidak haid. wanita yang tidak haid, ya ini bisa saja dia masih kecil, menikahinya dalam waktu masih kecil, belum haid, atau wanita yang sudah menopos. Menopos itu wanita yang sudah tidak haid lagi. Biasanya umur-umur yang sudah cukup tua, 55, 56, sampai 60, itu wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi. Bahasa kitanya menopos. Nah. Kemudian wanita yang berhenti masa haidnya tidak diketahui penyebabnya. Nah. Kemudian terakhir, tipe wanita yang terkena masa iddah, wanita yakni istri dari suami yang hilang. Istri dari suami yang hilang. Nanti ada pembahasan khusus di bab al-mafqud, suami yang hilang. Tidak ada kabar gimana si istrinya, gimana apa yang harus dia lakukan, ada pembahasan khusus. Tayyib. Al-iddah itu dibagi menjadi dua. Iddah dikarenakan kematian, iddah dikarenakan perpisahan. Nah. Iddah dikarenakan meninggal suaminya, itu dilihat keadaan si istrinya. Apakah istrinya hamil atau tidak? Nah. Soalnya bahwa iddah dibagi menjadi dua, iddatul wafah wa iddatul firaq. Iddatul wafah ini iddah, ini wanita yang wajib untuk iddah ketika meninggal suaminya. Dan ketika meninggal suaminya, si wanita ini bisa hamil atau bisa saja tidak hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu ketika melahirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahunna." Wanita-wanita yang hamil, maka iddahnya itu ketika dia melahirkan, bayi yang dia lahirkan. Ulama menyebutkan bahwa al-ahmal di sini umum. Siapa saja wanita yang meninggal suaminya atau yang ditalak, maka iddahnya adalah ketika terlahir bayinya. Walau ba'da sah, walaupun waktu yang sesaat. Hal ini sebagaimana dalam hadis kisah Subay'ah. Di sana terdapat dalil dalam hadis kisah Subay'ah. Miswar ibn Makhramah, hadis Miswar ibn Makhramah. Subay'ah Aslamiyah. Dia mengalami nifas ketika suaminya meninggal dari beberapa hari. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Saya ulangi, hadis Miswar ibn Makhramah. Subay'ah, dia mengalami nifas setelah meninggal suaminya beberapa hari. Kemudian datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin untuk menikah. Maka Nabi SAW mengizinkannya. Kemudian menikahlah Subay'ah. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika suaminya meninggal, si istri dalam keadaan hamil, 3 hari lagi lahiran. Ketika lahiran, maka sudah selesai masa iddahnya. Berarti iddahnya berapa lama? 3 hari, sebentar. Atau bahkan bisa lama, bisa. Contohnya, meninggalnya dalam keadaan masih bayinya baru 1 bulan, maka iddahnya saya melahirkan, maka bisa sampai 8 bulan. Berdasarkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna." Atau bahkan bisa cepat. Suaminya meninggal besok lahiran. Besok lahiran. Maka selesai masa iddahnya. Kenapa? Karena sudah lahirkan. Kemudian setelah itu boleh menikah lagi? Boleh. Sebagaimana Subayyah Aslamiyah, ketika nifas setelah beberapa hari suaminya meninggal, datang kepada Nabi meminta izin untuk menikah, dan Nabi menikahinya. Ini dalil menunjukkan bahwa menikahi wanita yang masih dalam keadaan nifas boleh, jais. Nah, hal ini sebagaimana para ulama menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, di sana Zuhri mengatakan, "Wala araba asan an tazawwaja wa hiya fi damiha ghayra annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur." Yani Zuhri mengatakan bahwa diperbolehkan untuk menikah ketika si wanita dalam masa nifas. Akan tetapi si suaminya tidak boleh berhubungan badan sampai dia suci. Nah, sehingga menikahi wanita yang dalam keadaan haid boleh. Menikahi wanita yang dalam keadaan nifas boleh, jais. Nah, walaupun suaminya baru meninggal. Nah, 2 hari, 3 hari ketika sudah melahirkan, maka iddahnya selesai. Nah, tayyib. Kemudian dalam iddatul wafa di sini, yang meninggal suaminya, apabila si perempuannya, istrinya tadi tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 months and 10 months." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tawaffawna minkum," yang istri-istri yang ditinggal oleh suaminya وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا meninggalkan istri, يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ 14 وَعَشْرًا, maka si istrinya tadi menahan diri atau menunggu 14 bulan 10 hari. Menunggu 4 bulan 10 hari. Ini apabila dalam keadaan tidak hamil. Nah, kalau hamil, maka iddahnya kapan? Sampai lahir. Walaupun sebentar. Suaminya meninggal, besok lahiran. Besok lagi menikah, boleh, jais. Masa iddahnya selesai. Walaupun sesaat. Bahkan bisa lama, sebagaimana tadi kita sebutkan. Hamil muda, nunggu 8 bulan iddahnya. Nah, tidak boleh menikah lagi sampai 8 bulan, karena itu merupakan iddahnya. Walladzina tawaffawna minkum wa yadruna azwajan tarabbasna bi anfusihinna 14 months and 10 months. Baik. Itu iddahnya wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ada berapa keadaan? 2. Hamil atau tidak hamil. Kalau hamil, iddahnya ketika lahirkan. Kalau dalam keadaan tidak hamil, kalau hamil, iddahnya ketika dilahirkan, ketika melahirkan. Seulangi, ketika hamil, iddahnya ketika melahirkan. Kalau tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Kemudian kedua, iddah wanita yang berpisah. Iddah wanita yang berpisah, baik dengan fasakh atau talak atau khulu, sama antakuna hamilan wantakuna ghair hamil. Bisa saja wanitanya dalam keadaan hamil, bisa saja wanitanya dalam keadaan tidak hamil. Atau yang wanita yang tidak keluar haid, tidak keluar haid, imam masih kecil ataupun sudah menopause. Nah, tayyib, apabila dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai lahir. Keumuman dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, aulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Karena secara umum wanita yang hamil itu tidak haid. Secara keumuman aglab perempuan yang hamil itu tidak haid. Sehingga seseorang yang mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah ketika dia sedang melahirkan. Selesai ketika dia sedang melahirkan. Ulatu ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna. Kemudian yang kedua, apabila dalam keadaan tidak hamil dan masih keluar darah haid, maka iddahnya adalah 3 kali masa haid. Wa dalil wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, dia menahan diri atau menunggu diri-diri mereka 3 quru, 3 kali haid. Tip yang terakhir, yang ketiga, yaitu wanita yang tidak haid, ima dikarenakan dia masih kecil, nikahnya ketika dalam masih kecil, atau sudah menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. Wadalil firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni wallai ya'isna minal mahid, orang yang tidak, wanita-wanita yang tidak keluar haid, minisaikum inirtabtum, apabila kalian ragu, faiddatuhunna, maka iddahnya mereka adalah 3 bulan. Tiga bulan. Walla ilam yahidna. Dan juga wanita-wanita yang tidak haid, iddahnya berapa? Tiga bulan. Nah, ini iddahnya 3 bulan. Siapa yang bisa menyebutkan ringkasan yang tadi kita sebutkan, bahwa iddah dibagi menjadi 2, iddatul wafa wa iddatul firaq. Iddatul wafa bagaimana keadaannya, iddatul firaq bagaimana keadaannya. Baik, yang pertama iddatul wafa. Di sana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dan perempuan tadi bisa saja hamil, dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil, iddahnya ketika melahirkan, dengan dalil aulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna. Naam. Walaupun hanya sebentar saja, dengan dalil kisah Subai'ah, diizinkan oleh Nabi SAW meninggal dalam keadaan nifas. Nah, dan si boleh menikah, kan, tapi nanti ketika sudah menikah tidak boleh hubungan badan karena masih dalam keadaan nifas. Nah, Kemudian keadaan yang kedua, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Maka iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10 bulan 10 hari." Awas, jangan salah. Kalau iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Taif yang kedua, iddatul firaq, iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya, bisa dikarenakan fasakh, talak, khulu. Naam, ada beberapa keadaan. Di sana ada 3. Yang pertama, dalam keadaan hamil. Yang kedua, tidak dalam keadaan hamil tapi masih keluar head. Tidak keluar dalam keadaan hamil tapi masih keluar head. Keadaan yang ketiga, tidak keluar head. Nah, ima dikarenakan masih kecil atau dalam keadaan sudah menopause. Umur 60 tahun atau 55 tahun ke atas, kebiasaan wanita yang sudah tidak haid lagi. Tapi keadaan yang pertama, apabila hamil, perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, nah, maka iddahnya berakhir sampai melahirkan bayinya. Taib. Kemudian apabila tidak hamil, akan tapi si perempuan tadi masih haid, nah, maka iddahnya berapa lama? Salah satu quru, 3 kali haid. Dengan dalil wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salah satu quru, 3 kali masa haid. Nah, kemudian yang ketiga, apabila si perempuan tadi ditalak oleh suaminya dan perempuan tadi tidak haid, dikarenakan masih kecil atau si perempuan tadi sudah menopause, iddahnya berapa lama? Salah satu ashurim, 3 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'isna minal mahid min nisa'ikum in tabdu fa iddatuhunna 3 ashurim wa la ilam lam yahidna." Nah, ini keadaan orang yang di wanita yang ditalak. Nah, ketika si perempuan tadi talak oleh suaminya, kemudian baru 1 kali haid, suaminya meninggal. Setelah itu suaminya meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan? Apakah iddahnya, iddah mutallaqah, talaknya talak rajaian, atau iddahnya iddah wafa, 4 bulan 10 hari? Man sayujib. Seseorang mentalak istrinya. Nah, kemudian si istrinya tadi si haid, ditalak baru sekali haid saja, kemudian suaminya meninggal. Maka apa yang harus dilakukan wanita tadi? Apakah iddahnya 3 bulan 3 kali haid, atau iddahnya 4 bulan 10 hari? Fahimtum soal? Para ulama menyebutkan dalam keadaan seperti ini istinaf. Istinaf itu yakni dipotong kemudian berlanjut kepada iddahnya suami yang meninggal. Sehingga ketika dia ditalak oleh suaminya, kemudian baru 1 kali haid, suaminya meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika itu dia iddahnya iddah iddatul wafa, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10, apabila si suami istrinya tadi tidak dalam keadaan hamil. Nah, 4 bulan 10 hari. Jadi ketika mendengar kabar meninggal, sudah yang 3 bulan tadi sudah, yang 3 headnya tadi sudah jadi hitung, dimulai baru yaitu iddatul wafa. Ini apabila talaknya talak raj'iyan. Kalau tolaknya bain, ketika baru ditolak, baru satu kali masa haid, suaminya meninggal, maka apa yang dilakukan? Apakah diteruskan 3 bulan, 3 kali masa haid? Apakah iddatul wafa 4 bulan 10 hari? Man sayujib? Faham tidak soal yang kedua? Soal yang pertama yaitu perempuan yang ditalak talak raj'iyan, 1 atau 2. Nah, kemudian ketika suaminya meninggal baru 1 kali masa haid, maka dalam keadaan seperti ini iddahnya iddal wafa, yang kemarin sudah tidak dihitung. Kemudian dia dimulai baru 4 bulan 10 hari. Keadaan yang kedua, apabila ditalaknya talak bain. Talak bain. Kemudian suaminya meninggal. Apakah sama seperti yang pertama dikatakan oleh para ulama? Jumhur ulama mengatakan, maka iddahnya iddah 3 kali masa haid. Kenapa? Karena talak bain itu bukan suaminya lagi. Walaupun sudah meninggal, bukan suaminya lagi. Nah, sudah berpisah, tidak bisa kembali lagi. Kecuali tadi kalau suaminya masih hidup, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, kemudian kembali lagi, fahadah jais. Karena tolak bain, itu bukan suaminya lagi. Ketika suaminya meninggal, maka teruskan saja 3 kali masa haidnya. Nah, ketika yang ditolak dalam keadaan masa haid ini, qaul jumhur ulama, ketika si perempuan ditalak, kemudian di tengah jalan suaminya meninggal, dilihat dulu apakah talaknya talak raj'i atau talak bain. Kalau talak raj'i, maka istinaf, yakni dimulai baru lagi iddatul wafa, karena masih suaminya. Walaupun suaminya meninggal, itu masih suaminya, karena suaminya bisa kembali karena talak raj'i. Sedangkan talak bain sudah bukan suaminya lagi, maka iddahnya diteruskan. Iddahnya diteruskan. Kalau wanita tadi haid, maka iddahnya 3 kali haid. Kalau perempuannya tadi tidak mengalami masa haid, menopause, maka iddahnya 3 bulan. Nah, dan bulan di sini bulan Hijriyah. Sesuatu yang berkaitan tentang dalam agama, semuanya kembalinya ke Hijriyah. 3 bulan Hijriyah. 4 bulan 10 hari, ini juga Hijriyah. Qala rahmatullahi ta'ala alaih, babul iddah hiya littalaq minal hamil bil wada. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, iddah hiya littalaq, perempuan yang ditalak, naam, untuk iddah talak, wanita yang hamil adalah ketika melahirkan. Bil wada. Wa minal haid bisalasi hiyad. Dan wanita yang haid, maka iddahnya 3 kali haid. Wa min ghairihima. Wa min ghairihima, yakni wanita yang masih kecil yang tidak haid atau yang menopause, bisalasati ashhurin, dengan 3 bulan. Walil wafah, dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya bi arbati ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Lihat dalam kurung, ada dalam kurungnya enggak? Hah? Dalam kurung, wa in kanat hamilan fabil wada'i. Dalam kurungnya ada enggak? Di sini wa in kanat ada dalam kurungnya, apabila tidak dalam keadaan hamil. Yakni kalau dalam keadaan hamil, maka semuanya iddahnya bil wada, ketika melahirkan. Sehingga dengan penjelasan dari pertama tadi, kita membaca syarah dari kita membaca matan Imam Syaukani akan tergambarkan. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani, hiya litalaq min hamil abil wada. Orang yang ditalak, perempuannya hamil, maka iddahnya ketika melahirkan. Wa minal haid, kalau wanitanya haid, maka 3 kali haid. 3 kali haid dengan 3 bulan berbeda, karena haidnya wanita itu berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Dan bahkan ikhtilaf para ulama tentang paling banyak atau sedikit. Nah, kalau secara keumuman, wanita haid itu paling 1 minggu. 1 minggu atau 10 hari. Secara keumuman. Keumumannya wanita. Ada yang lebih? Ada. Ada yang sedikit? Ada. Ada yang 3 hari? Ada. Ada yang lebih? 14 hari? Ada. Karena keadaan wanita kadang berbeda-beda. Akan tetapi secara keumuman, wanita 7 hari, 8 hari, sampai 10 hari. Ini secara keumuman. Nah. Sedangkan dalil yang menunjukkan tentang batasan itu tidak ada batasan. Nah, wanita yang paling kecil sampai berapa masa haidnya itu sama juga. Kadang ada yang 9 tahun, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, atau ada yang kurang bisa. Nah, perkiraan. Ada yang wanita yang umurnya 12 baru haid, ada. Nah, menopaus juga sama, di sana tidak ada batasan. Ada yang perempuan yang sudah 50 tahun, menopaus ada. Ada yang lebih, masih hamil umur 55 tahun. Ada. Kadang keadaan wanita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Nah, akan tapi secara keumuman. Kita bicara secara keumuman yang sekarang wanita ketika mengalami masa haid itu paling 7 hari atau 8 atau 10 hari paling lama. Thayyib. Qala Imam Syaukani rahimahullahu taala wala iddah ala ghairi madkhulah. Tidak ada iddah yang di sana tidak ada madkhulah. Ini madkhulah, tidak ada iddah misalkan ketika menikah, sudah menikah belum ketemu istrinya, serangan jantung di tempat. Belum masuk. Maka di sana tidak ada iddah karena belum madkhul. Nah, baru menikah misalkan dalam ini belum dukhul, belum berduaan di kamar, belum ini. Naam, maka di sana tidak ada iddah. Wala iddah, tidak ada iddah untuk wanita yang belum digauli, belum dukhul. Naam. Misalkan baru akid, kemudian tiba-tiba meninggal, maka tidak ada iddah. Wal amatu kal hurrah. Naam. Wal amatu kal hurrah. Dan budak itu hukumnya sama seperti orang yang merdeka. Naam, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah tentang budak itu sama dalam hadis Aisyah. Qalat umirat barirah. Barirah itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriddah dengan 3 kali masa haid. Naam. Sehingga dalam di sini bahwa budak sama seperti al-hurrah. Qala rahmatullahi taala alaih. Walal mu'taddah lil wafa tarku tazayyun wal mukf fil bait alladhi kanat fihi inda mauti zawjiha aw bulughi khabarihi. Dan perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia meninggalkan tazayyun, berhias diri, dan al-mukf fil bait, berdiam diri di rumah, alladzi kanat fihi indal mauti zaujiha, yang di sana di rumah yang meninggal suaminya, di rumahnya dia, au bulughi khabarihi, atau mendapatkan kabar tentang kematian suaminya. Ini hal yang berkaitan tentang ihdad. Nah, ini masail yang lain, yaitu masail yang berkaitan tentang al-ihdad insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Nah, al-ihdad yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh berhias, memakai celak, memakai wangi-wangian dan sebagainya. Dan hadisnya insyaallah nanti kita akan bahas, pembahasannya kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. نقتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.